nate na mi mantomo cinanuri nake kukaran nuang lang saleori naku kuri kau boli mi kama naku era simpun rera susah lo kepace nyawaku sayang. Ngapa tanu ale tomo ane nyawaku nasuku mange pamarisinu rina ke kodo nale pak mange patrisiku sayang. Nakiling mamo nyawanu kodi makapan ripacini nu nungalemo marai tunami mangat nakke sayang tuna tanjak tuna barang-barang kamase angga papai nuelo memang riolo tanu susai anjo tunaku tanu itu paceku laproko to jemainake kodo nasuku mange pamarisinu rina ke kodong nale pak mange patrisiku sayang. Apa mo sabah nakiling mamo nyawanu kodimat kapan ripacini nu nungalemo marai tunami mangat nakke sayang tuna tanjak tuna barang-barang kamase angga papai nuero memang riolo tanu susai anjo tunaku tanu itu paceku laproko to jemainake kodo. Nate na mi mantomo cinanuri nake kukaran nuang lang saleori naku kuri kau boli mi kama naku erang.